apa hukumnya isbal? Isbal haram. Fanifidina azani Allah wa iyyakum. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ini saya ingatkan kepada seluruh syabab ketika menggunakan sarung, ya, perhatikan batas isbal. Jangan sampai menutupi mata kaki. Bisa dipahami? Naam. Dan jangan bermain-main di area terlarang. Dengan memanjangkan sarung tepat di garis mata kaki. Kan belum isbal, Ustaz. Memang belum isbal. Tapi ketika antum naikkan lebih tinggi, itu lebih afdol. Jadi wami, setengah betis lebih afdol. Di bawah itu juga boleh. Yang penting tidak menutup mata kaki. Dan jangan bermain-main di area terlarang. Kalau sudah tertutup mata kakinya, itu isbal. Kalau nyerempet-nyerempet, ya, itu dihindari. Ya, dihindari. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu area terlarang. Ya, boleh jadi antum enggak sadar melorot. Ya kan? Yang namanya sarung itu kan umumnya itu kan makin turun ke bawah. Kalau antum beraktivitas, apalagi sampai lari-lari, salto, parkur dan semisalnya, ya jelas melorot di hanifidina azani Allah wa iyyakum. Lah kalau antum model sarungnya tadi suka bermain-main di area terlarang, itu bisa menutup tanpa antum sadari. Yang afdol, tunjukkan ya identitas antum sebagai seorang sunni salafi ahli sunnati wal jamaah, tidak isbal. Nampakkan, jangan abu-abu. Ya, ini isbal ndak sampai khilaf akhirnya. Isbal ndak. Ya, jangan bermain-main dengan area terlarang. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Kenapa hadis ini hanya